ya, ibadahnya mengantarkan dia ke surga. Kalau dibuat persamaan, persamaannya surga sama dengan ibadah, ibadah sama dengan amal soleh, jamaknya amilus solehat. Jadi kalau Anda ingin ke surga, Anda mesti mengerjakan banyak-banyak amal soleh. Ini dia. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25, paling kanan sebelah atas. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Lihat, insan beriman tidak sekadar beriman. Teruskan, وعملوا الصالحات, yang dengan imannya itu bisa membimbing ia untuk mengerjakan aneka banyak amal soleh, hal-hal terkait ibadah. Alhamdulillah, أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Maka dengan amal soleh itu, ia berpeluang untuk memasuki ragam-ragam surga yang sesuai dengan jenis amal solehnya. Perhatikan, surganya bentuknya jamak di ayat itu. Jannatin, jannat, jamak dari kata jannah. Karena sering saya katakan kepada Anda kemarin, lihat yang dua malam terakhir kemarin. Perhatikan kalimatnya, surga bukan cuma satu. Ada surga yang kelas paling tinggi VIP, ada bawahnya VIP, ada kelas bisnis, ada yang biasa-biasa. Nah, amalan Anda itu akan menentukan di surga yang manapun dasarnya amal soleh. Amal soleh yang sesuai dengan target Anda, silahkan. Tapi kuncinya, mustahil ada orang masuk ke dalam surga kalau saat di dunianya semua aktivitasnya tidak menjadi amal soleh. Tidak punya bekal ibadah untuk meniti surganya. Paham sampai sini? Nah, sekarang persoalannya, apakah setiap amal soleh itu bisa mudah dikerjakan oleh setiap manusia? Karena pada hakikatnya ada orang-orang yang ketika menginginkan melakukan kegiatan amal soleh, dalam pandangan Allah amalnya tidak menjadi soleh tapi menjadi salah. Ini masalahnya. Rugi Anda soleh, maka dia rugi karena dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tiket surganya. Awas, dan ini pernyataan Quran. Buka Quran surah ke-103. Quran surah 103 Al-Asr. Sekarang perhatikan sebentar sini. Saya jelaskan dulu. Nah, ins itu manusia. Tapi kalau manusianya sudah mulai beraktivitas, dari awal aktivitas sampai akhir aktivitas,